بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس sebagai seorang muslimah seyogianya dia meyakini bahwasanya bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan yang hak. Tidak ada padanya perkara yang batil. Dia harus meyakini bimbingan itu bimbingan yang adil. Tidak ada padanya kezaliman kepada siapapun. Bimbingan yang bermaslahat, bimbingan yang bermanfaat, bermaslahat bagi individu dan masyarakat, bermanfaat untuk duniawiyah, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk ukhrawiyahnya. Prinsip yang wajib ditanamkan pada masing-masing muslimah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kitab suci Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk, memberikan bimbingan terhadap perkara yang aqwam. Ditafsirkan dengan aswab, perkara yang benar. Al-a'dal, perkara yang adil. Al-aslah, perkara yang bermaslahat. Bimbingan-bimbingan Al-Quran, bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang bermaslahat. Ini berlaku pada semua bimbingan-bimbingan Islam. Baik dalam perkara keimanan, perkara ketauhidan, perkara akidah. Yang merupakan perkara yang sangat prinsip dalam Islam. Hak, maslahat, adil. Juga berkaitan dengan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bimbingannya hak, adil, bermaslahat. Begitu pula dalam babul muamalah. Dalam berinteraksi dengan sesama. Bimbingannya hak, bimbingannya adil dan bermaslahat. Begitu pula yang berkaitan dengan rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri. Sebagai seorang muslimah harus yakin bimbingan Islam dalam membina rumah tangga, bimbingan yang hak, bimbingan yang adil, bimbingan yang bermaslahat bagi orang-orang yang menjalankannya. Karena bimbingan ini datang dari Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin, Zat yang maha rahmah kepada hamba-hambanya, Zat yang maha mengerti kemaslahatan hamba-hambanya. Dikarenakan bimbingan ini disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, seorang nabi yang menebarkan rahmat di alam raya ini. Sosok nabi yang disifati dengan akhlak yang paling mulia, yang paling agung. Disampaikan oleh generasi terbaik umat ini dari masa ke masa. Yakinilah, bimbingan Islam terkhusus di dalam membina rumah tangga, bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang bermaslahat bagi yang menjalankannya. Dalam Islam, membina rumah tangga bukan semata-mata akad pernikahan. Bukan semata-mata mengesahkan hubungan dua insan yang sebelumnya haram. Bukan semata-mata rumah tangga biasa. Dalam pandangan Islam, rumah tangga muslim dan muslimah ini memiliki tujuan-tujuan mulia, maksud-maksud mulia yang harus diperhatikan oleh pasutri ketika dia masuk di dalam lingkaran pernikahan Islam yang syar'i yang sah. Di pundak dia ada sekian banyak misi besar yang harus dia wujudkan, yang harus dia lakukan. Disebut dengan maqasidun nikah, maksud tujuan mulia sebuah pernikahan dalam Islam. Tujuan ini ada yang berkaitan dengan individu pasutri. Ada pula yang berkaitan dengan sekitarnya. Dan yang paling agung, yang paling mulia berkaitan dengan Islam. Berkaitan dengan misi besar Islam. Di antara maksud dan tujuan mulia adanya pernikahan Islam ialah individu muslim dan muslimah yang telah menikah diberi wadah yang halal, diberi tempat yang halal terkait dengan syahwatnya. sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang bisa menyelamatkan individu-individu muslim dan muslimah dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang hina, penyaluran syahwat yang bukan pada tempatnya. Hubungan bebas laki perempuan. Taib, dengan tanpa batas. Yang menjadi fenomena pergaulan anak-anak muda, bahkan yang tua-tua di zaman sekarang ini. Itu semuanya bisa dihindari dengan yang namanya pernikahan. Pada ikatan yang suci, bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fenomena yang betul-betul rendah, yang betul-betul hina, menghancurkan masa depan putra-putri anak-anak muda di zaman sekarang ini. Itu semua terhindarkan dengan adanya pernikahan yang syar'i. Penyakit masyarakat, penyakit sosial yang berkaitan dengan syahwat teredam dengan pernikahan yang syar'i. Ini berkaitan dengan individu pasutrinya. Dikasih wadah seluas-luasnya terkait dengan syahwatnya. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah dengan pernikahan yang syar'i seseorang itu bisa menyempurnakan agamanya, menyempurnakan amal solehnya. Banyak perkara-perkara ibadah, banyak amal-amal soleh yang hanya bisa dilakukan oleh pasutri, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Cukup banyak. Ketika dia masih membujang, dia bisa mengerjakan sekian banyak amal-amal soleh terkait dengan individu. Tetapi amal-amal yang hanya bisa dikerjakan oleh pasutri, dia tidak bisa mengamalkannya. Ketika dia menikah dengan pernikahan syar'i, pernikahan islami, dia bisa melaksanakan sekian banyak amal-amal soleh yang hanya dikerjakan oleh pasutri, yang dengan itu dia menyempurnakan agamanya. Dia menyempurnakan ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam bentuk ibadatul mu'amalah, ibadah yang berkaitan dengan mu'amalah. Dalam pandangan Islam, apapun yang dilakukan oleh pasutri dalam perkara yang mubah, apalagi perkara yang syar'i, itu dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Anda jomblo, membujang, bermain-main dengan perkara yang mubah, hanya mubah saja. Tapi ketika Anda menikah dan punya pasangan, Anda bermain-main dengan perkara yang mubah dengan keluarga Anda, itu nilainya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda jomblo, bisa jadi itu perkara yang sia-sia, melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika bersama dengan keluarga, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difahami insyaAllah ya. Ba'dal isya sebagai contoh. Kamu masih jomblo, masih membujang, berbincang-bincang dengan teman-teman kamu dalam perkara-perkara yang mubah dan segala macamnya, makruh. Tapi ketika engkau berbincang-bincang, bersenda gurau dengan istri kamu, dengan pasangan kamu, ibadah. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pasutri. Barakallahu fikum. Ini tujuan yang sangat mulia yang harus ditanamkan pada jiwa masing-masing pasutri. Dengan pernikahan itu dia akan menyempurnakan agamanya. Banyak amal-amal soleh, amal ketaatan kepada Allah yang bisa sempurna hanya dengan pasangannya. Barakallahu fikum. Bahkan pasutri ini bisa mendapatkan kesempurnaan iman, bisa mendapatkan gelar khairiyah muslim muslimah yang terbaik hanya dengan pasangannya. Ketika dia menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangannya, orang yang terbaik untuk pasangannya, ketika dia menjadi orang yang paling berakhlakul karimah kepada pasangannya, semakin sempurna keimanan dia. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut kepada keluarganya. Mendapatkan iman yang paling sempurna hanya dengan pasangannya. Semakin bagus akhlakiyah dia dengan pasangannya, semakin santun kepada pasangannya, semakin lembut kepada pasangannya, semakin sempurna keimanannya. Meraih kesempurnaan iman dengan pasangannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahlih, wa ana khairukum li ahli. Dan khiyarukum yang terbaik di kalangan kalian ialah yang terbaik di kalangan kalian kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum khiyarukum li ahli. Mendapatkan predikat khairiyah muslim yang terbaik, muslimah yang terbaik dengan pasangannya. Ketika dia menjadi sosok individu yang terbaik untuk pasangannya. Khusus untuk wanita muslimah, mereka mendapatkan gelar khairun nisa, sebagai wanita yang terbaik dalam pandangan Islam. Wanita yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika itu lakukan dengan pasangannya. Hanya dengan pasangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabatnya, ya Rasulullah, man khairun nisa? Su'ila an khairin nisa. Rasul ditanya tentang wanita yang terbaik. Khairun nisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairun nisa ialah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antuti'ahu idza amar, wa anta surrahu idza nabar, wa anta hafadahu fi nafsiha wa mali idza ghab. Disebutkan oleh An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbaik adalah wanita yang mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan. Taat kala suami memerintah. Wa anta surrahu idza nabar. Dan wanita yang betul-betul menyenangkan hati suami, menyenangkan pandangan suami ketika suaminya memandang. sedap mata memandang, sedap mata suami ketika memandangnya. Wa tahfadhahu fi nafsiha wa malihi idza ghaba. Dan wanita yang menjaga suaminya terkait dengan diri sang istri, tidak selingkuh, terkait dengan harta sang suami, dipergunakan dengan semestinya ketika suaminya gaib, tidak ada atau pergian. Dijaga nama baik suaminya, dijaga kehormatan suaminya, tidak selingkuh. Dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami dipergunakan dengan cara yang baik untuk mengurusi anak-anaknya ketika suaminya tidak ada. Demikian yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Nasa'i wa Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Irwa'ul Ghalil. Semuanya itu hanya dengan pasangannya mendapatkan gelar khairun nisa. Khairun nisa. Bahkan seorang wanita bisa meraih surganya Allah Azza wa Jal, mendapatkan jaminan jannah surga. Diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu pun hanya dengan pasangannya. Ketika dia membuat pasangannya itu tersenyum, membuat pasangannya senang, membuat pasangannya ridha dalam perkara yang syar'i, dalam perkara yang mubah, pasangan hidupnya dibikin nyaman, dibikin tenteram, dibikin bahagia, dibikin senang, dibikin ridha. Ketika dia mati, surga tempatnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat, yang mati dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, ridha kepada dia, dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk dalam surga. Rawahu Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Meraih surga dengan pasangannya. Ini merupakan maksud dan tujuan yang sangat mulia dalam Islam terkait dengan rumah tangga. Bukan semata-mata akad pernikahan. Bukan semata-mata rumah tangga biasa. Tetapi rumah tangga dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang saya sebutkan tadi baru berkaitan dengan individu pasutrinya. Menyempurnakan agamanya, mendapatkan keimanan yang lebih sempurna dengan pasangannya, mendapatkan predikat laki-laki yang terbaik, wanita yang terbaik dalam pandangan Islam dengan pasangannya, bahkan meraih surga dengan pasangannya. Itu Islam. Itu pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan yang sangat mulia terkait dengan pernikahan ini berkaitan dengan masyarakat luas, luar biasa. Rumah tangga Islam itu dipersiapkan, dipersiapkan untuk membentuk masyarakat Islami, masyarakat yang soleh, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang beriman. Dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan muncul masyarakat yang solehah. Dipersiapkan untuk mewujudkan bahkan sebuah bangsa dan negara yang kokoh, yang kuat, yang solid. agama yang dengan nuansa iman, dengan nuansa kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian nanti dengan barakatul iman, dengan barakatul takwa, dengan barakah amal saleh akan tersebar kebaikan di muka bumi, akan tersebar rahmat Allah di muka bumi, kesolehan di mana-mana, ketakwaan di mana-mana, keimanan di mana-mana, diredam semua kemungkaran, diredam semua perkara yang dosa. Akan muncul sebuah masyarakat Islami, akan muncul sebuah bangsa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah bangsa yang thayyibah, tenteram, damai, makmur, sentosa, dan Rabb yang maha mengampuni hamba-hambanya. Itu dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Rumah tangga Islam menginginkan pasangan ini pasangan soleh, pasangan solihah. Ketika hendak menikah, yang laki-laki diminta untuk mencari wanita yang solehah. Tidak sekedar wanita. Wanita diminta untuk mencari laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya. Bibit-bibitnya unggul. Membina rumah tangga Islami dengan bimbingan Islam akan melahirkan anak-anak dzurriyah salihah insyaallah. Orang tuanya saleh, bapak ibunya saleh, diharapkan akan lahir dari mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Dzurriyyatun salihah. Dalam rumah tangga kecil ini akan dibentuk sebuah tarbiyah. Anak-anak dididik dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah, yang benar. Ditangani oleh orang-orang tua yang berbobot keimanannya, akidahnya, kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini anak tumbuh kembang di tengah-tengah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan tarbiyah Islamiyah yang mulia. Tumbuh kembang. Saya membayangkan kalau kemudian ada 60 kakak. Di mana itu? 60 kakak ada di mana ini? Nah, tempatnya antum ini 60 kakak. Ya, betul ya? 60 kakak ya? Ada 60 kakak masing-masing anggota keluarga sakinah mawaddah warahmah. Laki-lakinya soleh, wanitanya solehah, melahirkan satu rumah 10 anak. Misal, kan disuruh memperbanyak anak dalam Islam ya. Rasulullah menganjurkan demikian. 10 anak soleh, solehah. Dikalikan 60. Berapa itu? 600 anak. Pasangannya 2. 120. 720 kepala. Soleh, soleh. Itu tidak main-main. Akan terwujud di sana sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kau remehkan itu. Ketika semua lapisan masyarakat, rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, laki-lakinya soleh, perempuannya soleha, satu rumah saja, 10 anak. Berapa itu? Satu dusun Tamiri, semua rumahnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan bimbingan Islam, berapa itu sudah muncul sebuah masyarakat yang Islami, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus merambat sampai satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu bangsa, satu negara. Masyarakatnya, individu masyarakatnya soleh dan soleha, muncul dari rumah tangga yang soleha tadi itu akan muncul sebuah bangsa yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW dengan masyarakat beliau, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka istri-istri mereka, anak-anak mereka. Maka semua kebaikan turun, rahmat Allah turun, keutamaan dari Allah turun. Bumi dipenuhi dengan kebaikan, dengan keadilan, dengan kesolehan. Barakallahu fikum. Masyarakatnya baik. Yang namanya kemaksiatan, kemungkaran, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran diredam, diminimalisir, bahkan dihilangkan. Semua kalimat hanya kalimat Allah Azza wa Jalla, litakuna kalimatullahi al-ulia. Luar biasa. Efek kedepannya nanti, antum lihat bagaimana dahulu kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini, sosok masyarakat yang Islami, bisa menguasai dunia. Bisa menguasai dunia. Bisa menyebarkan Islam ke seantero dunia. Ekonomi tidak seberapa di zaman dahulu. Bukan ekonomi, tapi kekuatan iman dan takwa dalam hati. Pakaian biasa ketika itu, compang-camping. Ekonominya tidak seberapa. Persenjataan biasa saja. Tapi iman yang membaca, ketakwaan yang kuat. Individu yang saleh dan saleha. Kekuatan semuanya runtuh di depan Islam. Persia, Romawi, Yunani, semuanya bertekuk lutut dalam di hadapan Islam dan kaum muslimin. Tersebar di mana, kebaikan di mana-mana. Camkan baik-baik. Itu semuanya dimulai dari rumah tangga kecil, pasutri yang soleh, yang soleha, dengan anak-anaknya soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Kata para ulama, islahul fardi, islahul usrah. Kesolehan individu akan membuahkan kesolehan sebuah rumah tangga. Nah, semuanya soleh. Islahul usrah, islahul qaryah. Keluarga rumah tangga yang solehah membuahkan desa yang solehah. Betul ya? Islahul qaryah, islahul muhafazah. Desa yang solehah akan membuahkan kecamatan, kabupaten, yang solehah juga. Islahul muhafazah, islahul mujtama'. Kabupaten yang solehah memunculkan masyarakat luas yang solehah. Islahul mujtama', islahul bilad. Masyarakat yang solehah membuahkan sebuah bangsa yang solehah. Islahul bilad, islahu man fil ardi jami'a. Solehnya sebuah bangsa, sebuah negara akan menghasilkan kesolehan semua yang ada di muka bumi. Barakallahu fikum. Dimulai dari apa itu? Individu Anda sebagai seorang muslim. Laki ataukah wanita. Individu ini kemudian membina rumah tangga muslim dan muslimah, soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan bimbingan Islam. Terus membesar. Ada anak-anaknya, terus membesar. Terkait dengan familinya, terus tetangganya, terus yang lainnya, terus membesar sampai skala bangsa dan negara. Itu yang diinginkan dalam Islam terkait dengan sebuah pernikahan. Sesuatu yang harus dicamkan baik-baik oleh muslim dan muslimah. Tatkala kamu itu menikah, wahai muslim, wahai muslimah, jangan kamu bayangkan cuma sekedar kobil itu nikah, haha, sah-sah. Bisa. Nah, semata-mata kamu sama istri. Terlalu kecil skalanya itu. Jangan memandang ke masyarakat individu kamu. Ya, itu diperhatikan dalam Islam. Tapi pandang ke depan, pandang yang lebih jauh. Di pundak kamu, wahai muslim, wahai muslimah yang telah berumah tangga. Di pundak kamu. Tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Islami. Tanggung jawab untuk menebarkan rahmat, kebaikan di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Resapi itu, hayati itu, perhatikan itu. Oleh karena itulah, dalam Islam, rumah tangga muslim sangat diperhatikan. Dari semua sisinya. Diberi bimbingan-bimbingan yang sangat agung, yang sangat mulia. Supaya mereka ini menjadi sosok mulia, sosok yang agung. Siap untuk mewujudkan kemuliaan, keagungan di tengah-tengah keluarganya dan masyarakat. Bukan semata-mata berumah tangga. Dalam Islam, masing-masing rumah tangga kita dituntut untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, menenteramkan, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, dengan kasih sayang. Kan begitu ya? Bukan semata-mata kobil itu nikah, terus gelut, tau gelut ya? Perang terus, piring terbang kemana-mana, lah. Kobil itu nikah, tanggung jawab di pundak sampean, di pundak anda. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayatnya semuanya hafal. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Bayangkan. Rumah tangga muslim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sebarangan. Dan itu hanya ada pada rumah tangga muslim. Tidak berlaku bagi rumah tangga yang non-muslim. Wa min ayatihi. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian. Dari diri kalian sendiri. Azwaja, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kalian wahai kaum laki-laki merasakan ketenteraman, kedamaian dengan pasangan kamu tadi. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta, rasa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada pernikahan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Misi besar. Bukan semata-mata menikah. Misi besar. Ini ayat bukan semata-mata berita, tapi perintah. Masing-masing yang berumah tangga dituntut untuk berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Harus rumah tangga yang damai. Rumah tangga yang tentram. Rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang diliputi rasa cinta. Rumah tangga yang diliputi rasa rahmah. Penuh kasih sayang. Penuh perhatian. Mencurahkan perhatian kepada pasangannya. Kepada anak-anaknya. Mencurahkan sepenuh cinta kepada pasangannya. Kepada anak-anaknya. Rumah tangga yang menenteramkan, yang mendamaikan. Barakallahu fikum. Ingat ini semua nanti. Tujuannya untuk poin yang saya sebutkan di awal. Bukan semata-mata untuk kamu. Tapi lebih daripada itu, untuk masyarakat islami di tengah-tengah kamu. Untuk bangsa dan negara kamu nanti. Sumbangsih engkau. Sumbangsih kamu untuk kebaikan masyarakatmu. Sumbangsih kamu untuk perbaikan bangsa dan negara kamu. Dengan engkau membina rumah tangga kamu dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kamunya bahagia dan membahagiakan orang lain. Kamunya meraih kemaslahatan dan menebarkan kemaslahatan bagi pihak yang lainnya, untuk orang lainnya, barakallahu. Bukan semata-mata pernikah. Dari sini khonam tinazakumullah, wajib bagi muslim dan muslimah dalam berumah tangga memperhatikan bimbingan-bimbingan Islam dalam berumah tangga. Harus punya ilmunya. Harus mengkaji ilmunya. Harus mendalami, menghayati ilmunya. Dan wajib diterapkan dalam rumah tangganya. Hanya bimbingan Islam yang bisa mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Selain Islam tidak bakal bisa. Rumah tangga muslim bukan semata-mata adat. Rumah tangga muslim bukan semata-mata kebiasaan. Rumah tangga muslim itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan syariat. Pada kesempatan pertama ini, sebagai mukaddimah, akan saya bawakan beberapa poin penting. Dasar-dasar penting rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang harus diperhatikan dari masing-masing Pak Sutri. Nanti pertemuan keesokan hari dirinci, lebih dirinci. Detail-detail rumah tangga Islam yang memunculkan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu. Begitu ya. Dua kali pertemuan dibagi dua ya Pak. Jangan buru-buru. Baik. Prinsip yang pertama dalam rumah tangga. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa ayat yang ke-19 dalam petikan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian membina rumah tangga dengan pasangan-pasangan kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ashiruhunna itu namanya mu'ashara zaujiyah. Membina rumah tangga dengan pasangan-pasangan kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini landasan rumah tangganya. Rumah tangga kalian itu harus rumah tangga yang ma'ruf. Rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang dilandasi dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Rumah tangga dengan nuansa ma'ruf, dengan nuansa kema'rufan, perkara-perkara yang baik. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf di sini ada dua makna. Yang pertama ialah al-ma'rufu syar'an. Wahada wal asl. Membina rumah tangga dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik secara syariat. Secara bimbingan syariat. Dan ini hukum asalnya. Ya, landasan rumah tangga kamu harus perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan. Rumah tangga kamu harus rumah tangga yang islami, dibangun di atas ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, amal soleh kepada Allah Azza wa Jal. Ma'ruf syar'an. Maka segala sesuatu yang dianggap ma'ruf, perkara yang baik dalam syariat, untuk rumah tangga kalian, wujudkan. Wujudkan. Amalkan. Kerjakan. Untuk rumah tangga kalian dengan syariat. Ini konsekuensinya masing-masing Pak Sutri harus belajar agama, harus mengerti bimbingan Islam secara umum dan bimbingan Islam dalam rumah tangga secara khusus. Yang kedua, orientasi rumah tangganya din, bukan dunia. Orientasi rumah tangganya itu agama, bukan duniawiyah. Camkan baik-baik. Ketika Anda berumah tangga, agama dikedepankan, bukan dunia. Ketika Anda memiliki anak, mentarbiyah anak, tarbiyah diniyah, bukan duniawiyah. Din, dengan cara yang ma'ruf, cara syar'i. Paham ya? Maka pondasi-pondasi rumah tangga itu perkara syar'i. keimanan, ketakwaan, ketauhidan, kesolehan, amal soleh, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Di tengah-tengah rumah tangga juga demikian. Nuansa dalam rumah tangga juga demikian. Dengan cara yang ma'ruf syar'an. Ini hukum asal. Dan untuk perhatikan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW. Rumah tangga yang ma'ruf, rumah tangga yang syar'i. Bukan rumah tangga materi. Kira-kira Nabi kita Muhammad SAW, beliau meninggal dunia, istrinya 9. Termasuk yang paling kaya di kalangan para sahabat atau yang paling miskin di antara para sahabat? Jawabannya paling miskin. Secara materi tidak punya. Secara duniawi tidak punya. Dikatakan kekurangan. Bahkan mereka mengakui sendiri pernah muncul satu hilal 1 bulan. Hilal berikutnya 2 bulan. Hilal berikutnya 3 bulan. Tidak pernah ada asap yang mengepul di dapurnya Rasulullah SAW. Yang ada pada kami hanya ada kurma dan air. Apakah kemudian mereka berkeluh kesah? Tidak. Apakah kemudian rumah tangganya menjadi hancur berantakan? Tidak. Tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Motivasinya bukan dunia. Motivasinya adalah syar'i, keimanan, ketakwaan, kesolehan, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Nuansa-nuansa ibadah, nuansa-nuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kasih sayang, dengan rasa cinta. Suka dan duka ditelusuri bersama-sama. Bukan berarti disuruh jadi orang miskin. Tidak. Bukan. Yang dimaukan adalah orientasinya. Agama, bukan dunia. Ketika antum dengan pasangan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pasangan yang berharta. Yang memiliki harta benda. Gunakan harta kamu itu untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan nuansa agama. Dengan nuansa agama. Ketika rumah tangga kamu diuji dengan harta benda yang kurang, maka tetap saja kau harus bersabar, tabah, dan kau jadikan rumah tangga kau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan motivasi agama. Ketaatan. Barakallahu fiikum. Bukan dengan perkara dunia. Ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fokusnya itu ibadah. Jangan dipandang ibadah dalam artian hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu dengan istri pun juga semua harus bernilai ibadah. Paham ya? Ibadah, ibadah, ibadah. Ibadah muamalah, ibadah akhlak, ibadah terkait dengan Allah Azza wa Jalla, ibadah. Bukan motivasi dunia. Bukan motivasi dunia. Yang dicari bukan wanita kaya, tapi wanita yang solehah. Kaya lebih afdal. Begitu kan ya? Solehahnya. Yang dicari laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya. Bukan laki-laki yang kaya raya. Laki-laki yang tampan lebih afdal. Laki-laki yang kaya raya lebih afdal. Tapi yang wajib, laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya. Semua orientasinya ibadah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Makna kedua. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay bil ma'rufi adatan wa 'urfa. Hendaklah engkau berumah tangga dengan pasangan kamu dengan cara yang baik. Cara yang ma'ruf secara kebiasaan masyarakat. Yang ini tidak mutlak. Kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan Islam. Tidak ada unsur kemungkaran padanya. Ini penting dalam bab mu'amalah. Dalam bab mu'amalah. Segala sesuatu secara adat. Secara kebiasaan masyarakat dianggap ma'ruf, dianggap baik. tidak ada padanya pelanggaran syariat, lakukan, kerjakan terkait dengan pasangan kamu dan terkait dengan sekitar kamu. Itu untuk perkara etika, norma-norma kemasyarakatan, rambu-rambu kemasyarakatan, muamalah-muamalah kemasyarakatan, akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat, penting untuk perhatikan di sini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dikarenakan kamu tidak semata-mata pasutri, tapi antum keluar di tengah-tengah masyarakat umum, maka antum harus mu'asyarah zaujiyah, rumah tangga yang baik sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Hal-hal yang melanggar norma masyarakat dalam perkara yang mubah atau kemaslahatan umum, jangan kamu kerjakan. Jangan kamu kerjakan. Ini melanggar etika. Segala sesuatu yang dianggap baik, dianggap bagus secara kebiasaan masyarakat, dan itu perkara mubah, perkara mubah atau perkara syar'i, kerjakan. Sebagai bentuk muamalah kamu dengan istri kamu, keluarga istri kamu, dan masyarakat kamu. Ini akan semakin mengokohkan rumah tangga. Akan semakin membuat rumah tangga nyaman. Saling memahami karakter, saling memahami kebiasaan, saling memahami watak. Itu semua dari kebiasaan masyarakat. Apalagi ketika antum menikah dengan lintas daerah, lintas wilayah, lintas pulau, lintas suku. Penting untuk menjaga rumah tangga dengan mengetahui perkara kebiasaan masyarakat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bertawid. Kamu laki-laki Jawa menikah dengan wanita, wanita mana? Wanita Sumbawa. Kamu harus tahu bagaimana kebiasaannya orang Sumbawa, bagaimana pembawaan mereka, karakternya mereka, kebiasaannya mereka. Kamu harus paham supaya kamu menyesuaikan dengan apa yang ada pada mereka, selama bukan perkara yang mungkar. Dipahami? Itu melahirkan tafahum, saling memahami karakter antar pasutri. Akan melahirkan yang namanya ta'awun. Akan bisa saling bantu-membantu gotong royong di antara pasutri dengan baik. Antum tahu sela-sela mereka. Wanita yang dari Sumbawa nikah dengan laki-laki Jawa harus paham bagaimana kebiasaan orang Jawa, bagaimana laki-laki Jawa, supaya paham bagaimana karakternya, bagaimana pembawaannya dan segala macamnya, untuk menjadi rumah tangga yang semakin kuat, semakin kokoh. Jangan diremehkan. Kemelut rumah tangga muncul terkadang dari yang satu ini. Dari yang satu ini, barakallahu fikum. Dikarenakan tidak adanya tafahum, tidak memahami kebiasaan, pembawaan, tabiat, karakter pasangannya dan keluarga pasangannya atau masyarakat pasangannya. Hati-hati, hancur rumah tangga kamu. Maka dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf syar'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf adatan. Paham insyaallah ya. Nah, misal saya sih enggak tahu bagaimana adatnya orang sini ya. Kurang banyak tahu saya orang Jawa ini. Misal. Tapi keumuman orang Indonesia demikian ya, tapi yang Jawa lebih kental. Setahu saya begitu ya. Di keluarga Jawa barakallahu fikum, ini bicara awam ya, apalagi yang muslim, apalagi yang sunni. Bangunnya enggak boleh siang. Sudah harus bangun sebelum subuh. Yang muslim wajib sebelum subuh. Yang salafi harus sebelum subuh. Jangan kesiangan. Kan gitu ya. Kalau mereka langsung persiapan segala sesuatunya, beres-beres rumah, segala macamnya, jerang-jerang air, persiapan bikin kopi yang suka kopi, bikin teh yang suka teh, bikin gorengan-gorengan, cemilan-cemilan bagi yang suka cemilan, atau yang biasa dengan sarapan yang pagi-pagi sekali sudah masak-masak untuk persiapan sarapan pagi. Yang bangun siapa ini? Yang bangun siapa ini? Wanitanya. Laki-laki dibangunkan. Kalau pasangan Ahlussunnah, qiyamul lail dulu. Gitu ya? Harus tahu ibadahnya ya. Ini bicara kebiasaannya orang-orang umum. Nah, subuh, subuhan semua. Terus beres-beres pekarangan rumah. Nyapu-nyapu halaman dan segala macamnya. Nyapu-nyapu rumah, bersih-bersih. Nah, selesai salat subuh yang laki-lakinya berjamaah. Barakallahu fikum, katanya jalan-jalan sebentar, olahraga. Bantu-bantu istrinya beres-beres rumah. Begitu sudah matang semuanya, masya Allah, minum kopi, seruput kopinya yang suka kopi, seruput tehnya yang suka minum teh, ada cemil-cemil pisang goreng atau ubi goreng atau ubi rebus atau apa, barulah itu cemil-cemil begitu, pinjang-pinjang, agak siang sedikit, agak terang sedikit. Sarapannya keluar, nasi putih mengepul dengan sambal ulek atau sambal terasi yang sedap, tahu goreng, tempe goreng, ikan asin goreng, misalkan, mantap. Gitulah kira-kira ya. Mubah atau mungkar? Jawaban, mubah. Mubah atau mungkar? Perkara yang mubah. Tetapi sangat diperhatikan oleh masyarakat. Cara keluar itu. Misal nih, di tempatnya kalian tidak seperti itu. Biasa saja, nanti beres-beres nanti agak siangan. Kamu dapat laki-laki Jawa, dibawa ke Jawa. Di keluarganya orang Jawa. Dengan mertua orang Jawa. Familinya orang Jawa. Dipahami ya? Laki-lakinya juga masalah Jawa. Barakallahu fikum. Laki-lakinya bangun. Istrinya masih ngorai. Apa ya agak kasar ya? Masih mendengkur. Bangun-bangunkan males. Bangun-bangunkan males. Akhirnya suaminya. Barakallahu fikum. Seorang muslim dan muslimah. Barakallahu fikum. Persiapan jamaah dan segala macam dibangunkan. Ya nanti. Ya bangun, ya nanti gitu ya. Hanya dia terbangun, suaminya kemudian berjamaah di masjid, pulang dari jamaah jalan-jalan sebentar masuk rumah tidur lagi, tidur lagi ini. Hanya dia bingung, kopinya mana, seruput-seruput tehnya mana, nah, gitu ya. Ini ubi gorengnya mana, ini pohong, tahu pohong ini ya, menyoknya, menyok kentongnya mana. Ini gorengan pisangnya mana? Sepi. Aduh. Akhirnya yang laki-laki yang kemudian nyapu-nyapu halaman, nyapu-nyapu rumah, barakallahu fikum, agak siang sedikit ketahuan sama orang tuanya. Loh kok kamu yang nyapu? Bojomu ndi? Istri kamu mana? Kok garuk-garuk kepala? Masih tidur. Tidur? Di sebagian mereka cukup besar tidur. Perempuan apa itu? Itu orang Jawa. Perempuan apa itu? Subuh-subuh tidur. Para subuh tidur. Wah heboh sudah ini. Mertua yang ngerti. Udah ibu mertua yang masuk. Aduh dibangunkan sama ibu mertua. Bangun. Perempuan apa kamu ini? Subuh-subuh tidur ngorok aja. Bangun. Aduh bapaknya urus aja dia ini. Ini kebiasaan bisa orang Sumbawa enggak bisa dimarahi seperti itu dia. Aduh sudah. Wah, sudah merenggut sudah. Keretakan rumah tangga muncul dari situ. Intervensi orang tua masuk ini. Alam lagi seorang suami yang belum bisa berjiwa besar menuntut hak dari istrinya. Marah-marah, muring-muring dia, ngamuk-ngamuk dia. Mana kopinya? Mana tehnya? Gitu ya. Mana cemilannya? Mana rumahnya masih berdebu 1 cm belum disapu. Mana? Oh, ribut sudah. Nah, ini enggak biasa dimarahin nih orang Sumbawa ini. Orang Sumbawa mungkin dia dimanja kayaknya ini. Okay. Marah dia akhirnya ini. Apa kamu ini? Gak pernah dikeluarkan saya seperti ini. Bebas saja, mau tidur, mau apa, kita serah saja. Nanti agak siangan, tak bikin kopi, jangan khawatir. Khawatir saya. Oh, repot. Dikarenakan beda kebiasaan dan tidak saling memahami karakter. Repot. Udah, piring terbang. Hah? Piring terbang. Nah, gitu ya. Gelasnya pecah. Hancur rumah tangga. Gara-gara apa ini? Sepele. Atau anggap sepele. Tapi perkara yang sangat besar dalam Islam. Jangan semata-mata memandang sisi syar'inya. Iya. Tapi jangan lupa, ada satu poin penting. Membina rumah tangga sesuai dengan karakter dan kebiasaan masyarakat setempat. Ini untuk mewujudkan tafahum, saling memahami antar pasutri. Terutama yang beda kebiasaan. Dipahami kan? Itu namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf al ma'rufu adatan wa urfa. Penting itu. Sehingga ketika antum ta'aruf, wahai pemuda-pemuda yang belum menikah, calon-calon suami dan calon-calon istri ini, ketika antum ta'aruf, bukan semata-mata mengetahui agamanya, tapi harus paham seluk-beluk kebiasaannya. Bagaimana kebiasaannya, bagaimana karakternya, bagaimana pembawaannya, bagaimana orang tuanya. Harus paham. Sehingga antum bisa menyesuaikan kondisi di tengah-tengah mereka. Memunculkan etika yang baik, muamalah yang bagus. Memunculkan nilai-nilai norma-norma kemasyarakatan yang bagus. Membawa akhlak yang mulia di situ. Selama bukan perkara yang melanggar syariat. Dipahami tidak? Ya semuanya disatukan dengan Islam. Tapi ada kalanya babnya mubah beda kebiasaan. Disatukan dengan cara memahami karakter. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Penting. Secara syar'i dan secara karakter. Ini landasan rumah tangga. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Ya kalau rumah tangganya salafiyin, insyaallah lebih tahan bantingan. Insyaallah lebih dewasa. Insyaallah, walaupun ada sebagian mereka yang kerdil, kekanak-kanakan, ada perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan, ribut. Ada. Tapi kalau antum memandang rumah tangga secara umum di tengah-tengah masyarakatnya antum, hal yang seperti ini, ruwet. Di tengah-tengah mereka yang namanya angka perceraian sangat besar. Dan ketika ditelusuri asbab mereka bercerai, semuanya kebanyakannya sepele. Nikahnya banyak uangnya yang dikeluarkan, us macam-macam harus begini, begini, begini, persiapannya banyak. Bubar dengan satu poin saja. Apa itu? Sudah tidak ada kecocokan. Kita enggak bicara salafiyin ya, kita bicara secara umum. Kok cerai? Kok gampang sekali cerai? Pacarannya begitu menghebohkan dusunnya. Tidak tahan sekian tahun. Cerai. Sudah tidak ada kecocokan. Barakallahu fiikum. Satu sisi agamanya kurang. Sisi yang kedua, tidak memahami karakter pasangannya masing-masing. Dipahami? Tidak memahami karakter pasangannya masing-masing. Masya Allah diuji dengan wanita temperamental. Ada gak begitu? Ada apa gak ada? Ngomongnya tajam, ngomongnya tajam. Temperamental dan segala macamnya. Ya jadi kamu mau apa lagi? Ya kamu harus bisa meredam amarahnya, bisa kamu poles-poles suaranya supaya semakin lama semakin santun gitu ya. Kamu mau enggak mau ya harus pahami karakter. Kalau tidak, sama kamu bilang sama perempuan tadi itu. Cuma kamu saja yang bisa kayak burung begitu. Aku bisa kayak gagak. Apa bisa? Perkara paling gampang. Apa hanya kamu yang bisa marah-marah? Aku laki-laki bisa lebih marah lagi. Nah, kalau semuanya begitu caranya, hancur rumah tangga. Setahun, dua tahun, bubar. Kenapa? sudah tidak ada kecocokan. Penting sampaikan, rumah tangga Islam bukan demikian. Rumah tangga Islam itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka diminta landasannya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itulah kamu berumah tangga dengan pasangan kamu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan dua makna sekaligus. Baik secara syariat dan baik secara kebiasaan masyarakat. Selama tidak ada pada perkara yang mungkar. Semuanya harus dipelajari dan dipersiapkan. Yang akan terwujud yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Saling mengisi, yang kurang-kurang saling dilengkapi. Saling pengertian, itu penting rumah tangga yang seperti itu ya, Pak. Memunculkan kedewasaan, jiwa besar, tafahum, ta'awun nanti, tasyawur yang baik antar pasangan. Barakallahu fikum dan semua dengan bimbingan Islam karena kita nasehat. Cukup untuk hari ini. Karena jamnya semakin sore. Ya, gitu ya, persiapan untuk yang pada malam. Semoga dipahami. Semoga yang sudah berumah tangga semakin memahami tanggung jawab dia sebagai pasutri, bukan semata-mata kemaslahatan pribadi dan anak-anak, tapi ingat rumah tangga kalian harus dipersiapkan untuk menebarkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa kalian. Bagi yang masih bujangan-bujangan, saya enggak mengatakan jomblo loh ya. Jomblo itu pernah punya pasangan, enggak punya pasangan lagi atau enggak pernah punya pasangan sama sekali. Nah, antum masih bujang-bujang, yang laki yang perempuan, persiapkan segala sesuatu. Ketika masuk ke ranah pernikahan memiliki tujuan yang sangat besar, yang sangat mulia yang antum harus wujudkan dalam rumah tangga kalian. Landasan Islam dalam rumah tangga dipahami, diilmui, terapkan dalam rumah tangga kalian insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fiikum. Insyaallah besok akan teruskan kembali prinsip yang berikutnya sekaligus detail-detail dalam rumah tangga yang bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fiik. Nah, kalau sekarang agak sedikit lantang suaranya, nanti kalau besok agak sedikit meresapi kehidupan. Bagaimana sakinahnya, bagaimana mawaddahnya, bagaimana rahmahnya. Detail-detail yang ada barakallahu. Insyaallah akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Sementara cukup naqtafi la huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil